masih mengembang dan kita pun berhenti di pinggir jalan. Sekuntum mawar yang hendak ku beri padamu, mengapa kau membuat ku serba salah, melayani perasaan menolak. Semalam meluncur kesunyian cepat.